إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله berbicara tentang penciptaan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Telah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah arasy atau al-qalam, pena, pencatat takdir yang lebih dulu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang benar bahwa arasy Allah subhanahu wa ta'ala lebih dulu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum al-qalam, sebelum pena pencatat takdir. Arasy Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar, yang mengatapi jagat raya ini, yang mengatapi alam semesta ini seluruhnya. Arasy Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatapi jannatul firdaus, yang merupakan jannah Allah yang paling tinggi dan bagian pertengahan. Dan di depan arasy Allah, baina yadaihi kursi, kursi Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam ayat kursi. Arasy Allah subhanahu wa ta'ala di atas samudra. Di bawah jannah, 7 lapis langit yang dihuni oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan langit Allah subhanahu wa ta'ala, langit yang paling bawah, lapisan pertama mengatapi bumi ini yang kita lihat. Dan bumi ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 7 lapis. Di permukaannya Allah menciptakan bangsa jin, manusia, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabul Fawaid Beliau berbicara tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengawali penciptaan alam semesta ini. Al-alamul musyahad yang kita saksikan ini, langit, bumi dan seisinya, Allah Subhanahu wa taala mengawali terlebih dahulu dengan menciptakan al-qalam, menciptakan pena yang merupakan alat untuk menulis, yang merupakan alat untuk mendapatkan ilmu. Yang pena itu diciptakan oleh Allah untuk kemudian diperintah oleh Allah mencatat seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan tercipta, akan terjadi. Penciptaan pena itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya. Sebelum Allah menciptakan bumi, langit dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebelum penciptaan Adam alaihissalam, telah menciptakan malaikat al-kiram, malaikat yang mulia, telah menciptakan iblis dari kalangan bangsa jin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, menyiapkan bumi ini dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk persiapan dihuni oleh khalifah yang Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan, yaitu Adam alaihissalam. Jadi dari jenis-jenis makhluk yang ada, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan Adam alaihi salatu wassalam, yang kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan padanya. Beri kemuliaan pada Adam dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan padanya yang tidak diketahui oleh para malaikat. Jadi Allah mengawali dengan pena yang merupakan alat untuk menulis, yang merupakan alat ilmu. Dan Allah mengakhiri dengan Adam yang kemudian dimuliakan, diistimewakan atas malaikat dan yang lainnya yang telah diciptakan sebelumnya dengan ilmu yang Allah ajarkan padanya yang tidak diajarkan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena itu untuk mencatat takdir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi sejarak 50 ribu tahun sebelumnya. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan adalah arasy Allah ketika itu. Ketika pencatatan takdir itu, yang hal itu terjadi langsung setelah diciptakannya al-qalam. Awal ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Di awal Allah menciptakan pena al-qalam, Allah mengatakan padanya tulis. Qala madza aktub? Pena itu berkata, apa yang akan aku tulis? Allah mengatakan uktub ma huwa kainu ila yaumil qiyamah. Tulis semua apa yang aku takdirkan akan terjadi sampai hari kiamat. Ketika itu kana arsyuhu 'alal ma, adalah aras Allah telah berada di atas samudra, yang menunjukkan aras telah ada sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit dan seisinya fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali dengan menciptakan bumi dalam waktu 2 hari. Tetapi belum diberi kehidupan. Kemudian Allah menciptakan langit dalam waktu 2 hari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembali menghidupkan bumi. Diberi kehidupan. Dikeluarkan airnya. Tumbuh-tumbuhannya dan yang lainnya. Telah disiapkan semuanya untuk khalifah yang Allah subhanahu wa ta'ala akan ciptakan dan turunkan untuk menghuni bumi. Semuanya telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Adam alaihissalam akan menjadi khalifah dan akan turun ke bumi. Allah telah memberitakan hal itu sebelum menciptakannya. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Para malaikat menampakkan pandangan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyangka bahwa diri mereka lebih mulia dari khalifah itu. Mereka mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan di muka bumi makhluk yang hanya akan melakukan kerusakan, membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah-darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami para malaikat senantiasa beribadah kepadamu, bertasbih, menyucikan engkau, memujimu. Dan kami menyucikanmu. Pada tafsir yang lain, kami menyucikan diri-diri kami untukmu. Dalam beribadah kepadamu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Para malaikat menyangka bahwa mereka lebih mulia daripada khalifah yang akan diciptakan itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada mereka kemuliaan, keutamaan khalifah tersebut. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Setelah Allah menciptakan Adam, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarinya nama-nama segala sesuatu makhluk yang telah Allah ciptakan. Dan di sini tampak hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan jenis-jenis makhluk yang lainnya sebelum Adam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan nama-nama dan makna-makna makhluk-makhluk itu semuanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyedorkannya kepada para malaikat. Kabarkan kepadaku nama-nama makhluk-makhluk itu semuanya. Jika kalian benar-benar jujur dengan ucapan kalian. Karena malaikat menyangka mereka lebih mulia daripada Adam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat pun menyadari dan mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada ilmu yang kami ketahui kecuali sebatas engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha tahu dan maha bijak. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Allah mengatakan kepada Adam, wahai Adam, beritakan kepada mereka nama-nama makhluk itu seluruhnya. Falamma amba'ahum. Ketika Adam AS mengabarkan kepada mereka. Qala alam akul lakum. Inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah mengatakan kepada malaikat, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, aku mengetahui perkara ghaib yang ada di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakannya. Memuliakan Adam dengan ilmu tersebut yang tidak diketahui para malaikat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat. Dan ketika itu iblis pada kelompok para penghuni langit bersama malaikat dan ada dalam jannah untuk sujud menghormati Adam dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena keutamaan yang ada pada diri Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, para malaikat pun sujud semuanya taat kepada Allah, sedangkan iblis yang diberitakan pada ayat yang lain kana minal jin, adalah dia dari kalangan bangsa jin, dia enggan menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang kafir. Iblis melakukan pembangkangan kepada perintah Allah. Sombong. Menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam. Karena dirinya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dia melakukan kias yang batil. Kemudian menentang perintah Allah. Yang dengan itu dia menjadi kafir. Laknatullah alaih. Sehingga dia diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari jannah. Keluar dari jannah. Dan dengan sebab itu, iblis laknatullah alaih memproklamirkan permusuhannya yang tiada henti kepada Adam. Dan anak keturunannya yang akan datang. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menambah kemuliaannya, keutamaan yang Allah berikan kepada Adam dengan menempatkan Adam dan istrinya Hawa dalam jannah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami katakan kepada Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam jannah. Makanlah sepuasnya di dalamnya. Nikmati fasilitas yang ada dalam jannah. Semuanya, apa saja. Bebas. Kecuali satu, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Jika engkau menyentuhnya, jika engkau memakannya, maka engkau akan termasuk dari kalangan orang-orang zalim. Perkara itu pun dijadikan celah oleh iblis untuk menggoda Adam alaihi salatu wassalam. Memperdaya Adam dan tergoda. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur semuanya. Allah mengatur hal itu. Dan dengan sebab itu Adam dan istrinya Hawa diturunkan ke muka bumi untuk terrealisasinya apa yang telah Allah kabarkan sebelum Adam diciptakan. Allah kabarkan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan udhurnya Adam sebelum Adam diciptakan. Udhur kenapa Adam bermaksiat, melanggar larangan Allah dengan sebab godaan iblis memakan dari pohon itu. Karena Allah, telah menakdirkan bahwa dia mesti turun dari jannah, keluar dari jannah, turun ke muka bumi untuk menjadi khalifah. Telah Allah kabarkan udzur itu kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan Adam yang tujuannya akan turun untuk menghuni bumi sebagai khalifah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalimat taubat kepada Adam dan istrinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian justru dengan sebab itu Allah mengangkat lagi derajat Adam, semakin menambah kemuliaannya dengan dipilih menjadi nabi. Sebagai nabi yang pertama di muka bumi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam dengan sekian kemuliaan dan keutamaan sebagaimana telah kita dengarkan kisahnya. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الله سبحانه وتعالى برفرمن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam. Memuliakan Adam dan keturunannya. Dari segi penciptaan, dari segi bentuk, Allah Subhanahu wa taala telah memilih surah bentuk Adam dan keturunannya dengan sebaik-baik bentuk ciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan insan dengan sebaik-baik bentuk. Bentuk yang terbaik. Yang paling indah dari makhluk-makhluk yang lainnya. Tegak di atas pijakan kedua kakinya. Kepalanya di atas. Seimbang. Indah. Dilengkapi. Dengan wajah. Dan pada wajahnya ada dua mata. Untuk melihat. Dan ada kedua bibir dan lisan untuk berkomunikasi. Dan diberi dua telinga pada kepalanya untuk mendengar. Dan diberi akal oleh Allah. Dan dengan itu semua. Dan dengan itu semua insan dapat mempelajari ilmu. Yang dengan itu akan meraih kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang merupakan wasilah, merupakan faktor untuk beriman dan beramal soleh. Yang dengannya akan menjadi sebab, faktor untuk meraih kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah, menjadi ahlul jannah, hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. pada sebuah hadis yang diperselisihkan, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah khalaqa Adam ala suratih." Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam di atas surahnya, di atas bentuknya. Ada yang mengartikan, memahami, yaitu di atas bentuknya Adam. Dengan surah, dengan bentuk Adam yang telah diterangkan tadi. Ada pula yang memahami, di atas surah, di atas bentuk, yaitu seperti diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti memiliki kesamaan hakikat, meskipun memiliki kesamaan makna, tetapi hakikatnya berbeda. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dirinya, zatnya, Allah memiliki wajah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata untuk melihat, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan dengan jari jemarinya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kaki, telapak kaki, dan Allah memiliki betis. Sifat-sifat itu telah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ada kemiripan bentuk Adam dengan diri zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hakikat tentu berbeda. Tentu saja, hakikat diri Allah, zat Allah, maha sempurna, tidak sama dengan hakikat Adam dan yang lainnya dari kalangan makhluk. Wajah Allah, mata Allah, tangan Allah, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah, maha sempurna, hakikatnya berbeda dengan apa yang ada pada Adam dan makhluk-makhluk yang lainnya. Tidak ada yang menyamai Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan buat mereka tunggangan-tunggangan, keledai, unta, kuda, dan yang lainnya. Untuk berkendaraan di darat, diangkut untuk menjelajahi bumi ini. Begitu pula di lautan, Allah menciptakan buat mereka safina, perahu, untuk mengangkut mereka. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan menciptakan apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Di masa sekarang telah tercipta dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, berbagai macam kendaraan yang tidak pernah terbetik pada orang-orang sebelumnya. Mobil, kereta, dan yang lainnya, bahkan pesawat terbang. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Bani Adam dengan kendaraan-kendaraan itu untuk menjelajahi bumi ini, untuk safar dari satu tempat ke tempat yang lain. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, dan kami beri mereka rezeki dari apa-apa yang suci, yang halal di muka bumi. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi demi kepentingan kalian, demi maslahat kalian, untuk Bani Adam. Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, dan kami angkat derajat mereka, kami beri keutamaan mereka, Bani Adam, atas kebanyakan dari makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Bani Adam, Adam dan keturunannya, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan hikmah yang besar, Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih dari Bani Adam, para nabi dan rasul. Dan Allah menutup para nabi dan rasul dengan rasul yang paling mulia, afdalul khalq, Muhammad alaihi salatu wassalam. Diakhiri dengan nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia. Dan Allah akan memilih dari Bani Adam siddiqun, para siddiq. Dan akan memilih dari Bani Adam asyuhada, orang-orang yang mati syahid di medan jihad fi sabilillah. Dan memilih dari Bani Adam as-salihun, orang-orang salih. Jika kita ingin meraih kemuliaan tersebut, ingin meraih keutamaan tersebut yang Allah beritakan pada ayatnya, kita berusaha dan berupaya dengan memohon pertolongan kepada Allah untuk memanfaatkan pena-pena yang ada untuk menulis dan mencatat ilmu. Karena itu adalah wasilah untuk meraih kemuliaan tersebut. Sebagaimana bapak kita Adam alaihissalam telah dimuliakan atas malaikat yang lainnya dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Pena-pena itu adalah alat untuk menuntut ilmu. Yang kemudian kita menyadari bahwa ilmu itu hanya wasilah, tetapi tujuannya adalah iman dan amal saleh. Sehingga kita berusaha untuk menggabungkan diri-diri kita. Apakah kita termasuk dari kalangan as-salihun atau as-syuhada atau as-siddiqun? Adapun para nabi dan rasul, maka jalannya telah tertutup. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang terpilih dan telah diakhiri dengan Muhammad alaihi salatu wassalam. Barang siapa mengaku nabi setelahnya, maka dia kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma alladziina anama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa menaati Allah dan rasulnya, ini jalannya. Barang siapa ingin meraih kemuliaan tersebut, taati Allah dan rasulnya. Ilmui syariat Allah, imani dan amalkan. Maka mereka lah orang-orang yang akan bergabung bersama para nabi, para siddiq, para syahid, dan orang-orang saleh di dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah sebaik-baik teman dalam jannah. Wallahul muwaffiq. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana min ahli al-jannah. Wa aqimish shalah.